Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 75. Ini lastri sebelum penutup 32 ayat selanjutnya yang menutup akhir pertemuan kita di surat yang kita cintai ini, pembeda antara yang benar yang salah, pembeda antara iman dan kafir, pembeda antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 75 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Pendengar yang dimuliakan Allah, 8 kriteria orang-orang yang dekat dengan Allah yang Maha Kasih, Ibadur Rahman, harus di closing, ditutup dengan bima sabaru. Menyelesaikan 8 masalah ini memerlukan sabar dan ekstra sabar. Yang rendah hati dan penuh kasih sayang, allazina yamsuna 'alal haradhi hauna, yang wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan seterusnya, harus diselesaikan dengan sabar. Terhadap kemaksiatan harus sabar tidak melakukan, kepada kebaikan harus tetap sabar melakukannya. Di dalam berdoa harus sabar agar doa tetap terkabul. Inilah semua kunci keberhasilan. Man sabara zafira. Barang siapa yang sabar, dia akan berhasil. Barang siapa yang bersabar, dia akan sukses. Kunci sukses adalah kesabaran. Kesabaran apa yang perlu diwujudkan bagi orang-orang yang berhasil? Kita akan berkaji lebih dalam bersama dua narasumber kita, Ustadz Fadli dan Ustadz Syamu, akan menggambarkan bagaimana 8 kriteria orang sukses ini, di balik kriteria itu semua ada unsur kesabaran. Dan bagaimana pula kita terinspirasi di dunia saat ini, mereka yang sukses itu rupanya orang-orang yang sabar. Kata respek, kata hormat diberikan dalam bentuk tahiyatan wa salama, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat, karena kesabaran. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Syamu, kami persilahkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, Ibadur Rahman, dari ayat ke-63 sampai ayat 75 ini bicara tentang kriteria-kriteria, ciri-ciri hamba yang saleh atau ibadur rahman. Demikian yang telah dipaparkan narasumber sebelumnya, Dr. Zainal. Satu kriteria yang pertama yang kita baca dalam ayat 63 dikatakan mereka yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Rendah hati dan penuh kasih sayang. Orang-orang yang sabar dalam proses mencapai kesuksesan adalah orang-orang yang rendah hati dan penuh kasih sayang dalam pencapaian itu. Bukan orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, merasa besar sendiri, ya, dan selalu menjadikan orang lain itu adalah bumpernya. Ya, bumper dalam artian memijaknya. Seorang bos yang besar bukan berpikir bagaimana lama-lama dia menjadi manajer. Cuma dia berpikir naik pada kapasitas yang lebih besar, apa itu? Naik pada direktur, dan dia berkasih sayang, harus ada bawahan yang diciptakan menjadi manajer pengganti dia. Karena dia sayang sama bawahan untuk duduk di jabatan dia, otomatis tanpa perlu ditarik, dia naik pada tingkatan yang lebih atas. Rendah hati dan penuh kasih sayang. Yang kedua dikatakan adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sabar itu melihat janji yang paling pasti, ya janjinya Allah. Janji siapa lagi yang mau kita pegang? Ya. Sehingga dikatakan dalam surah Az-Zumar, suatu ketika wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ketika kita masuk pada golongan orang-orang yang masuk surga, di ayat berikutnya Allah mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga dimanapun kami berada. Di sisi mana 7 lapis langit dan bumi? Para sahabat inspiratif, kesabaran untuk menunggu janji yang pasti, ya, mendekatkan diri kepada Allah adalah menunggu, kesabaran untuk menunggu janji yang pasti itu. Yang ketiga, mereka ingat hari akhirat, karena segala sesuatu yang kita lakukan saat ini dan ada kebaikan daripadanya itu hanya bonus. Ya, sesungguhnya reward yang akan diberikan kepada kita tanpa batas adalah di akhirat. Masa mau dikasih yang kecil? Ya, mau dikasih apa sih? Selebar apa sih lapangan yang ada di muka bumi ini? Satu lapak rumah, jadi pejabat negara, tinggal di rumah istana negara. Berapa lama sih? 5 tahun doang kan? Tidak selamanya. Juga insya Allah ya sudah menjadi pejabat juga dicerca. Tidak selamanya juga menjadi kebaikan. Di akhirat nanti selamanya dan semua dalam keadaan salama, tahiyatan wa salama, disambut dan semuanya penuh penghormatan. Gak ada demo, gak ada disalahkan. Mau turun ke Sinabung juga lihat presiden niatnya salah, gak lihat juga bilang salah, semua serba salah. Walaupun sudah ada fasilitas dia sebagai presiden, kurang lebih begitu. Berbuat baik saja belum tentu benar. Di surga nanti tidak ada yang salah, semua menyambut dan menghormati kita. 4, mereka bersahaja dalam segala hal. Bersahaja kita di dunia, kita tidak sombong, kita membatasi diri terkait kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bisa pakai baju yang harganya biasa, demi apa? Demi untuk melihat tetangga sebelah, dibanding beli baju harganya 300 ribu, cari yang harga 100, sisanya disedekahkan untuk anak yatim sebelah rumah. Bersahaja bukan berarti miskin. Bersahaja bukan berarti kita tidak punya. Bersahaja itu caranya dan bagaimana kita bisa menempatkan prioritas hidup kita. Menjadi seorang pemimpin tidak harus selamanya pakai dasi kemana-mana, kan? Ini yang menjadi sebuah hal yang menarik dengan trending, maaf mungkin kita sebut, Bapak Jokowi biasa saja pakai baju putih. Mungkin Pak Dahlan Iskak biasa saja pakai sepatu sport dan baju putih. Tapi faktanya mereka yang sabar dan bersikap bersahaja menjadi orang yang trending topik saat ini di Indonesia untuk menjadi calon presiden. Bersahaja itu menjadi sebuah kunci yang hebat. Yang kelima adalah mereka menghindari pengkhianatan terhadap Allah, sesama makhluk dan terhadap dirinya sendiri. Harus Allah yang lebih awal baru makhluk, karena makhluk itu terbatas, ya. Kalau hanya menjadi KPK, kamera tersembunyi, itu yang menjadi tolak ukur. Polisi, jaksa, kalau nggak ada polisi nggak ada jaksa, polisi dan KPK bisa dibayar, maka selesailah pengkhianatan itu. Yang keenam, mereka menjauhkan diri dari segala hal yang sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang ibadur rahman, semua hal yang dilakukannya dari detik ke detik, menit ke menit adalah sebuah yang positif untuk dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya yang ketujuh, dalam sikap dan pikiran mereka sangat memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Menjadi orang yang bijak, melihat bagaimana Allah telah menganugerahkan segala sesuatu dan harus dimanfaatkan pada tempatnya. Dan yang terakhir, mereka yang berhasrat sekali mendidik keluarga tentang ketakwaan dan mengajak ke jalan yang terbaik. Itulah 8 tipe ciri hamba yang saleh, ibadur rahman, dalam surah yang luar biasa Al-Furqan, pembeda. Semoga kita bisa memenuhi 8 ciri tersebut. Insya Allah ada Ustaz Syam. Fadal, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fadli. Mengenai ayat 75 ini, kalaulah kita dapat memberikan sebuah inspirasi berangkat pada aspek pendidikan, maka kesabaran ini sesuatu hal yang sangat mudah kita ungkapkan secara lisan, tetapi membutuhkan perjuangan tinggi ketika kita mengamalkannya. Karena para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya di sini, kesabaran itu merupakan sebuah perilaku, sikap yang menunjukkan prestasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran ini juga merupakan sebuah ujian yang menentukan nilai, predikat, tingkat, dan kemampuan kita menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Para pendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sedikit menelaah dalam ayat 75 ini, akan diberikan oleh Allah sebuah martabat yang tinggi kepada orang-orang yang bersabar, sesungguhnya memberikan inspirasi pendidikan kepada kita bahwasanya tingkat derajat seseorang dapat dilihat dari kesabarannya. Kalau kita lihat dalam gejala sosial hari ini, bahwasanya di sana sini memang selalu memunculkan sesuatu hal, gambaran ataupun materi-materi ujian yang menuntut akan adanya kesabaran. Akan tetapi hal-hal yang seperti itu bukan merupakan sesuatu hal yang sangat mubazir, akan tetapi merupakan peluang bagi kita yang mampu meningkatkan kesabarannya. Sebagai pemimpin harus mampu sabar membimbing ataupun mengarahkan bawahannya, dan seorang bawahan juga harus mampu dan ridho dengan kesabarannya juga memahami dan mencermati apa yang diarahkan oleh pimpinannya. Sehingga jika kesabaran itu membangun kepada hal-hal yang sangat baik, maka dikatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwasanya kesabaran itu akan membantu setiap pekerjaan. Pekerjaan pemimpin yang sabar akan mengalami sesuatu hal yang diterkebantuannya, dan para bawahan yang selalu melakukan kesabaran, maka prestasi bekerjanya juga akan mengalami sesuatu hal yang dibantu oleh kesabaran itu sendiri. Ya, saya kembalikan kepada Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fadli dan setelahnya Ustaz Siamu. Dapat kita ambil kesimpulan di ayat 75 ini, yang sukses yang bersabar. Sabar adalah kunci keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.